kayakmu salah rusuh, basabala di panantian. Dulu menotabang pulang ke kubangan, kini imamalayo sinan bersarang. Buang dagu jo bimbang, udah pulang karena bimbang, udah pulang karena minat.